Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, "I'lam anna kulla syai'in yutasawwar an yasubahu ghairuh." Ketahuilah, kata beliau, segala sesuatu itu, mungkin saya terjemah bebas, sangatlah mungkin untuk tercampuri oleh yang lain. Segala sesuatu sangat mungkin tercampuri, terkotori oleh yang lain. Faida safa an syaubi wa khalusa anhu summiya ikhlasan. Iya, kalau dia bersih dari campuran, termurnikan darinya, maka dia dikatakan dia itu ikhlas. Iya, air yang bening sudah bersihkan dari sebuah kotor-kotoran, disaring sedemikian rupa sehingga murni, bersih, bening, ikhlas. Demikian juga ibadah. Kalau seorang benar-benar ibadahnya karena Allah, lillah wa fillah, tidak ada campuran yang lain, maka ini ikhlas. Kata beliau, fal ikhlasu yudaduhu al-israq. Ikhlas itu lawannya adalah israq. Ikhlas memurnikan, israq yakni menyertakan yang lain. Qala faman laisa mukhlishan fa huwa musyrik. Maka barang siapa yang tidak mukhlis, berarti dia musyrik. Iya, barang siapa yang ibadahnya tidak murni, maka berarti ada takotor yang lain. Kata beliau, ila nasyirka, derajatnya saja kotoran, iya, yang mencampuri keikhlasan itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda derajatnya. Qala fal ikhlasu fit tauhid, ikhlas dalam bertauhid, yughaduhu asyirku fidilahiyah. Ya, lawannya adalah syirik fidilahiyah. Tentunya ini terkait dengan tauhid ibadah uluhiyah. Kemudian beliau sebutkan, sesungguhnya permasalahan ini kita beliau telah dibahas dalam bab beria dalam kitab ini. Namun kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa innama natakallamul an fi man ba'asa liqasi taqarrub. Beliau akan bahas di sini terkait dengan seorang atau satu amalan yang dilakukan awalnya bangkit niatan amal tersebut untuk taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berangkat haji untuk taqarrub. Dia berangkat jihad untuk taqarrub. Dia talabul ilmi untuk taqarrub. Walakin akan tetapi, imtajaza bihadal ba'is ba'isun akhar. Tapi kemudian mencampuri faktor pendorong yang asal tadi, yang takarrub, ada faktor pendorong yang lain, muncul niatan-niatan lain, pendorong yang lain. Imam Yarimina Ria, baik itu Ria, ya, awalnya berangkat ke Masjid Ikhlas, muncul Ria. Awalnya baca Quran Ikhlas, muncul niatan Ria. Atau min ghairihi min khuduri nafs, atau yang lainnya dari iya bagian-bagian jiwa yang diinginkan oleh jiwa manusia. Contoh kata beliau, misalul dalik, an yasuma liyantafi'a bil himyah al hasila bis saum. Maqasdi taqarrub, dia puasa. Iya, niatnya ibadah kepada takarrub, tapi kemudian muncul niatan lain sekalian supaya badan normal, ya, supaya kolesterol terjaga, ya, supaya berat badan bisa normal, akhirnya sering puasa tambah niatan. Atau yu'tiqa abdan, dia membebaskan hamba sahaya, punya hamba sahaya dia bebaskan, niatnya takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang muslim, seorang mukmin, ya, dia lepaskan untuk ibadah kepada Allah. Namun ada niatan lain berbarengan dengannya, liyatakhallasa min mu'natihi wa su'khuluqihi, agar bebas dari menanggung nafkahnya. Ya, dia di rumah tidak ada kerja, hamba saya ini juga tidak bisa diandalkan untuk cari uang. Ya, akhirnya dia bebaskan supaya tidak ikut, ya, makan di rumah. Atau karena tidak tahan dengan jelek akhlaknya, hamba saya ini, ya, tidak menyenangkan akhlaknya, akhirnya dia bebaskan sambil supaya jauh dari jelek akhlaknya. Ini campuran-campuran niat. Qala kata Allah rahimahullahu ta'ala, au yahuj, dia haji, liyasihha mizazuhu bihaq safar. Haji itu niatannya selain niat ikut takarrub kepada Allah supaya juga ada gerak tubuhnya sehingga, iya, ada bagus untuk kesehatannya. Atau litahalus min syarri ya'ridu lahu, ya, agar dia selamat dari kejahatan di negerinya, akhir pergi menjauh, menghilang haji. Takarrub sambil menghilangkan jejak dari orang yang mengancamnya atau yang lainnya. Atau yang beliau sebutkan juga, tabligh rahimahullahu ta'ala, yusalli bil lail, dia salat malam, takarrubillah. Tapi ada campuran niat lain. Apa itu? Walau gardun pidabin mu'as an nafsihi li raqabi rihlahu rahlahu au ahra. Ya, dia salat malam itu sambil niat takarrub, tapi juga sambil niatan jaga, ya, supaya enggak ngantuk, dia jaga kendaraannya, jaga keluarganya dalam safar, ya, di tengah perjalanan, daripada ngantuk dia salat malam. Salat malamnya takarrubillah, tapi ada niatan lain sambil begadang jaga harta dan keluarganya. Awatau kata Abdul Rahimahullah, ya ta'alamul ilma liyasul alaihi talabu ma yakfihi minal mal. Dia talabul ilmi, ibadah niatnya, ya, takarrub kepada Allah, tapi juga punya niatan lain agar mudah dia mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang mencukupi dia nanti. Ya, melihat kalau jadi ustaz, ya, masya Allah, ustaz semuanya cukup. Dia belajar ibadah lillah, tapi ada niatan lain seperti itu. Atau yastagilu bitadris, iya, sibuk ngajar, takarrub kepada Allah ngajar, tapi liyafrah bilidhatil kalam, karena dia senang juga, iya, menikmati, iya, ucapan, pembahasan yang dia sampaikan. Kata Ibnu Rahimahullah ta'ala, wa hadzal misal wa hadzalik, famata kana ba'ithuhu at-taqarrub ila Allah ta'ala, kapan saja satu amaran yang faktor pendorongnya takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, asal yang tadi semuanya lillah, takarrubillah, walakin in dhafa ilaihi khatirun min hadhil khawatir, tapi kemudian gabung keniatan tadi, datang keniatan awal tadi, nambah niatan lain, iya, bisikan betikan hati dari niatan yang tadi, niatnya ya untuk jaga kesehatan kalau puasa, ya untuk supaya tidak jadi beban nafkahnya itu ketika bebaskan hamba sahaya, atau agar sehat ketika sa'i, tawaf, gerak badan sehingga sehat ketika haji dan seterusnya. Kata beliau, kalau dia awalnya taqarrub billah, kemudian muncul niatan lain, niat tambahan, sehingga hatta saral amal akhaf alaihi bisabil hadhihi umur, sehingga amal tersebut bisa enteng dia lakukan karena ada faktor-faktor tambahan tadi, faqad kharaja amaluhu an hadil ikhlas, maka amalannya telah keluar dari batasan ikhlas. Iya, awalnya kalau semata-mata sholat malam, gak ada niatan begadang jaga anak istri, itu mungkin ngantuk-ngantuk, males. Tapi karena ada niatan lain, akhirnya semangat, jadi enteng sholat malamnya. Iya, kalau belajar, kalau niatnya benar-benar dia lillah wa fillah, karena ingin dapat kemuliaan yang Allah janjikan untuk seorang yang berilmu, mungkin berat. Tapi ketika ngelihat, oh Ustaz Pulan itu jadi Ustaz, serba cukup. Semangat agar seperti Ustaz itu, semua cukup. Jadi kan, semangat. Jadi enteng, dia telah keluar dari keikhlasan. Iya, puasa, kalau niat ikhlas, berat. Tapi karena ada baca di artikel, dengar manfaat puasa untuk kesehatan, itu 2-3 akhirnya merasa enteng puasa karena niat-niat tadi, berarti dia telah keluar dari keikhlasan. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, kalau sampai faktor-faktor tambahan tadi membuatnya enteng ringan beramal, berarti dia telah keluar dari keikhlasan. Nah, wal insan qallama yanfakhu fi'lun min af'alihi wa ibadatun min ibadatihi an syai'in min hadith umur. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, dan seseorang itu jarang sekali amal yang dilakukan, ibadah yang dilakukan terbebas dari niatan-niatan betikan-betikan tambahan tadi. Iya, mesti ada keinginan tambahan dari dirinya selain taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala falidzalika qila, oleh karena dikatakan oleh para ulama kita, man salimalahu fi umrihi lahzatan wahidah khalisatan liwajhillahi taala najah. Iya, barang siapa yang pernah semasa umurnya ada amalan sesaat saja ikhlasilah tanpa ada campuran yang lain, maka dia najah, dia akan selamat. Barang siapa yang pernah sekali saja dia sholat, iya, murni lillah, taqarrub lillah, tidak ada niatan-niatan lain, maka dia najah. Kenapa? Karena berat, sulit untuk terpisahkan dari niat-niatan tadi untuk kepentingan pribadi. Qala wa dzalika li'izzati ikhlas. Kenapa? Karena memang berat ikhlas itu. Qala wa asura tanqiyatul qalbi min hadis syawaib. Karena memang sulit untuk membersihkan kalbu dari kotoran-kotoran tadi, kotoran-kotoran yang berupa kepentingan pribadi duniawi. Qala li'annal khalisa, karena seorang yang benar-benar ikhlas, huwalladzi la ba'its 'alaih, seorang yang benar-benar ikhlas adalah seorang yang tidak ada pembangkit amal dia beramal, illa kecuali talabat taqarrub minallah ta'ala, kecuali semata-mata ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niatan lain, dan itu sulit. Qala qila li sahal ayyu syai'in ashaddu 'ala nafs, apa yang paling berat atas jiwa seseorang, jiwa manusia? Qala, kata beliau, al-ikhlas. Yang paling berat atas semua jiwa kita adalah ikhlas. Berat. Kenapa? Kata beliau, id laisa laha fihi nasib. Karena kalau ikhlas itu, jiwa tidak kebagian apa-apa. Iya, ketika ikhlas, dia tidak kebagian sesuatu. Sehingga dia akan berat untuk diajak untuk ikhlas. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya asy-syawa'ib al-mukaddirah lil ikhlas mutafawitah. Kotoran-kotoran mengotori ikhlas itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ba'duha jali, sebagiannya ada yang jali, yang jelas, terang, terlihat. Iya, wa ba'duha khafi, sebagiannya samar. Nah, dan terakhir yang inti ini, inti beliau rahimahullah ta'ala membagi amal ada tiga. Yang pertama kata beliau, amal amal alladhi la yuridu bihi illa riya. Yang pertama, amalan yang tidak diinginkan oleh pelakunya kecuali riya. Dia memang beramal saleh, afan, beramal baik, beramal ibadah, tapi niatnya riya. Qala fahuwa ala sahibihi la lahu wa huwa sababun lil iqab. Maka ini akan menjadi dosa yang ditanggung pelakunya, dan inilah sebab dia diiqab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, ibadah apapun, apakah salatnya, puasanya, qiraatul Qur'annya, talabul ilminya, kalau semata-mata diinginkan karena riya, maka ini adalah justru menjadi sebab iqab. Yang kedua, kamanna al-amal al-khalis liwajhillah. Yang kedua, amal yang benar-benar murni untuk Allah tadi. Tidak ada niatan kecuali untuk takarrub kepada Allah. Iya, maka ini sababun lisawab. Sebab seorang mendapatkan pahala, balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau tidak ada iskal dua ini. Wa inna man nawar, ini yang ketiga. Yang perlu kita telaah itu yang ketiga. Fil amal al-mashub al-mumtajaz bi syaubir riya wa hudhi nafs. Yaitu amalan yang terkotori, tercampur dengan campuran riya atau ya bagian kepentingan pribadi jiwa. Wa ikhtalafa an-nas bi dhalik. Manusia kata beliau berselisih. Amalan yang tadinya ikhlas tercampur riya, tercampur dengan kepentingan pribadi duniawi tadi. Bagaimana? Hal yaqtadhi thawaban aw iqaban, apakah pelakunya dapat pahala atau dapat siksa? Oh, atau yaqtadhi syai'an aslan, atau tidak sama sekali dapat apa-apa, tidak dapat pahala, tidak diiqab, tidak dapat apa-apa. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ini tahqiq beliau, walladhi yattadih lana fihi wal ilmu indallahi ta'ala, kata beliau, yang jelas bagi kami dan ilmu yang benar tentunya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tahqiqnya adalah an nanzura ila qadri quwwatil ba'ath, melihat kadar kekuatan faktor pendorong amal tersebut. Fa in kana al ba'itsud dini musawiyan lil ba'itsi nafsani taqawama wa tasaqata wa sara al amal la lahu wa la alayhi. Kalau faktor pendorong dini ini takarrub kepada Allah dengan faktor pendorong nafsani, kepentingan pribadi, itu sama kuat, sama kuatnya niat takarrub, tapi niat juga iya ada kepentingan dunia, sama kuat, maka gugur dua-duanya, dia tidak dapat pahala, tidak dapat sisa. Tasaqata taqawama wa tasaqata saral amal jila amal la lahu, tidak dapat pahala wala alih, yang juga tidak diqab. Yang kedua, wa in kana ba'itu riya aqwa. Jadi kalau faktor pendorong riyanya, dunianya, kepentingan pribadinya, dunianya, riyanya lebih kuat daripada takarrub, iya, darra, maka memudaratkan amal tersebut. Wa aujabal iqab, dan menyebabkan dia terkena iqab. Iya. Niatannya untuk supaya puasa itu menyehatkan badan, iya, atau faedah-faedah lain yang disebutkan secara medis misalnya, itu lebih kuat daripada niatan takarrub lillah. Ini justru menjadi mudarat dan iqab. Namun tentunya kata beliau rahimahullah, lakin iqabuhu duna iqab man tajarrada liriya. Tentunya iqabnya di bawah dari seorang yang benar-benar niatnya murni untuk riya. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa in kana al-ba'itsu ad-dini aqwa min al-akhar. Tapi kalau faktor pendorongnya yang dini, niat takarrub itu lebih kuat. Iya, walaupun ada campuran tapi maksudnya ini lebih kuat. Walaupun ada niatan tapi ini lebih kuat. Iya. Falahu thawabun biqadri ma fadula min quwwatihi. Maka dia dapat pahala sesuai dengan kadar yang lebih dari kekuatan faktor pendorong tersebut. Iya, dan tentunya beda dengan pahala yang didapat oleh orang yang semata-mata niat amalnya takarrub lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apa dalilnya kata beliau? Dalilnya ijma'. Wa yushhidu lima dzakarna, yang menguatkan, bersaksikan apa kita sebutkan ini kata beliau ijma' al-ummah, ijma' umat. Ala anna man kharaja hajan wa ma tijaratun. Barang siapa yang haji sambil bawa barang dagangan. Berangkat haji bawa barang dagangan. Berangkat umrah bawa barang dagangan. Iya, sahaju. Sahajinya. Selama niatnya takarrub lillah, walaupun ada barengan mau dagang. Bosi barang dapat pahala. Wa qad imtazaza bihi hadd min hudud nafsi, padahal tercampur dengan kepentingan pribadi jiwanya. Illa annahu, hanya saja matakanal hajju huwal muharrik asli, karena niatan hajinya itu, takarrub hajinya itu lebih kuat, itu yang asli. Iya, lam yanfak as-safar an thawab, maka safar dia haji tidak kosong dari pahala, tetap dapat pahala. Tapi tentunya berbeda yang murni untuk haji. Iya, murni untuk umrah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu kurang lebih ucapan belasan beliau. Wa tabarakallahu fiikum.